Surat Al-Baqarah umpamanya ayat 'Fatalaqa Adamu min Rabbihi. Nih, biasanya bukan kalimatun tapi kalimatin. Kalau di dalam mushaf yang ada, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Di sini fatalaqa Adama min Rabbihi kalimatun. Jelas ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 36. 36 atau 26 nih? 36. Betul ya? Di situ Adamu dan kalimatin. Di sini Adama kalimatun. Apa perbedaannya? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Kalau dibaca Adamu kalimatin, maka Adam yang aktif, kalimat yang diterima. Artinya kan fatalaqa Adamu, maka Adam menerima dari Rabbnya kalimatin. Jadi kalimat yang diterima dari Allah oleh Adam. Tapi kalau fatalaqa Adama min Rabbi kalimatun, maka yang menerima adalah kalimat dan Adam yang diterima. Gimana? 37, iya. Nah itu juga kalau nomor ayat tidak masalah, karena memang di dalam ayat pertamanya sendiri sudah berbeda. Kita lihat di sini Al-Baqarah 285 ayat. Karena alif lam mim bukan ayat pertama tapi awal ayat pertama. Kalau di situ alif lam mim ayat pertama kan. Zalikal kitabu adalah ayat kedua. Kalau di sini awal ayat pertama. Nah itu juga sudah merupakan salah satu bukti bahwa memang sebetulnya masalah nomor ayat itu belakangan. Bukan Rasul yang menentukan nomor ayat. Tetapi Rasul membaca Al-Quran, kemudian diikuti oleh para sahabat. Rasul di sini berhenti, berhenti, berhenti. Dicatatlah ini ayat 1, ayat 2, ayat 3. Mungkin Rasulullah membaca alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi huda. Oh, bacaan fihi huda, alif lam mim oleh Rasulullah disatukan. Makanya bukan dua ayat tapi satu ayat. Ketika Rasulullah membaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ketika fihi hi-nya pendek, alif lam mim, Rasulullah berhenti, maka dibaca, dikasih tanda bahwa ini ayat satu. Ya kira-kira begitulah, kita tidak mendengar langsung sebenarnya. Nah sekarang fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaih. Di sini fatalaqa Adam min Rabbi kalimatun fataba alaih. Ketika dibaca Adamu kesinnya kalimatin, maka Adam menerima kalimat dari Allah. Ketika dibaca Adam kalimatun, maka kalimat menerima Adam dari Allah. Maksudnya bagaimana kalimat menerima Adam? Yang dimaksud dengan kalimat ini kan kalimat taubat. Allah mengajarkan kepada kita bahwa taubat yang benar adalah taubat yang senantiasa bermakna, bermanfaat buat yang sudah bertaubat demi masa mendatangnya itu. Sehingga taubat itu bergerak, seakan-akan taubat itu aktif bergerak memberi manfaat kepada yang bertaubat. Seorang yang berdosa, dia taubat benar-benar taubatnya. Selesai dia bertaubat, maka kata taubat itu dan pekerjaan taubat itu tidak membiarkan orang yang sudah bertaubat kembali kepada perbuatan dosa, tapi akan mengingatkan selalu. Itulah yang dipraktikkan oleh Adam. Kalau begitu maka sekarang pun taubat yang benar yang dilakukan oleh kita, kalau kita benar-benar taubat, maka setiap kali mau berbuat dosa, kita ingat saya sudah bertaubat kemarin. Enggak jadi dosanya. Seakan-akan taubat datang mengingatkan kita. Karena taubat ternyata menunggu kedatangan orangnya. Kata taubat, kalimat ini kan, kalimat taubat itu adalah menunggu kedatangan orang yang mau bertaubat. Sebagaimana Adam menunggu susunan kalimat untuk dia gunakan demi taubat. Artinya kalau begitu, Adam menunggu kalimat, kalimat menunggu Adam. Jadi bacaan fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin, Adam menunggu kalimat taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatun, kalimat menunggu kedatangan Adam. Setelahnya bertemu, bersatulah antara orang yang bertaubat dengan kalimat taubat. Kalau sudah bertemu, tidak berpisah lagi, maka tentunya kalimat taubat akan terbawa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, sehingga dia akan senantiasa menjaga diri, jangan sampai kembali berbuat dosa. Dan itu jelas sekali tercantum di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang menasihati. Nasuhan itu yang menasihati artinya, yang mengingatkan selalu, bahkan yang mengancam. Hei, kamu kembali lagi kepada perbuatan dosa, ancaman sudah menunggu kamu. Kira-kira begitulah. Masa kamu sudah bertaubat kok dosa lagi, kau mempermainkan taubat? Saya pernah ya sempat setengah gemetar lah gitu mendengar ulama Saudi saat berdoa mengucapkan, ya Allah ampunilah dosa kami atas taubat yang kami tindak lanjuti dengan dosa lagi. Saya kaget, ya Allah itu doa luar biasa. Ya Allah ampunlah dosa kami atas istighfar kami yang ditindaklanjuti dengan dosa. Artinya kok kenapa? Saya dulu sudah bertaubat kok dosa lagi? Taubat dosa lagi, inilah kelakuan kami. Tapi namun demikian kami tetap berharap kepada Engkau ya Allah. Kalimatnya kan Allahumma ighfir lana minat taubati allati udna ilaih. Kalimatnya begitulah, nanti akan saya cari lagi. Itulah kalimat itu sangat luar biasa gitu, menusuk perasaan. Karena memang ya kita sering seperti itu, sudah mohon ampun kemudian dosa lagi, mohon ampun dosa lagi, mohon ampun dosa lagi. Nah kalau tobat yang benar seperti yang diungkapkan dalam ayat ini adalah taubat, kalimat taubat yang betul-betul sudah menyatu dengan orang yang bertaubat. Sebab Adam menunggu kedatangan kalimat taubat dan kalimat taubat menunggu kedatangan Adam. Itulah dengan bacaan, dua bacaan. Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin dan fatalaqa Adama mir Rabbi kalimatun. Jadi salah satu makna dari perbedaan riwayat dan perbedaan qiraat itu adalah untuk memperluas makna dan untuk membuktikan keluasan makna Al-Qur'an, yang tentunya tanpa ada bacaan dua bacaan pun maknanya sudah luas, hanya sulit untuk dipahami sampai sedalam itu kalau tidak ada bacaan yang berbeda. Justru dengan adanya bacaan yang berbeda maka lebih mudah untuk dipahami maknanya. Bahwa kalimat taubat yang benar adalah kalimat taubat yang senantiasa menasihati orang yang bertaubat. Ini salah satu contohnya. Kita lihat umpamanya contoh yang lain dalam perbedaan bacaan ini, surat Al-Baqarah juga sebetulnya banyak. Nah, di sini kira-kira wa inna minha ma lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ya'malun. Di situ mungkin amma ta'malun ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 73, di sini, di situ mungkin 74. Betul ya, amma ta'malun. Nah, kenapa kok amma ya'malun di sini, di situ amma ta'malun? Yang sesuai dengan tulisan zaman Rasul yang mana? Dua-duanya sesuai. Karena di zaman Rasulullah tanpa titik. Antara ya dengan ta, dengan ba, dengan na, dengan sa, sama saja. Di zaman Rasulullah itu tidak ada titiknya. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan orang-orang yang membangkang kepada ajaran Allah. Ini adalah dari kalangan Bani Israel. Allah tegaskan, summa qasat qulubukum, lalu mengeraslah kalbu-kalbu kalian, min ba'di dzalik, setelah itu, fahiya kal hijarati, kalbu kamu ini laksana batu. Al-Quran menggambarkan kalbu dengan perumpamaan batu. Batu itu terlihat oleh kita, terjangkau oleh panca indera, kalbu itu tidak. Tapi untuk lebih memudahkan gambaran, maka digambarkan dengan fisik agar lebih mudah dipahami. Nah, lalu ada lanjutannya, au asyaddu qaswah, atau kalbu itu lebih keras dari batu. Kayak apa lebih keras dari batu? Sulit untuk dipahami ini. Batu itu kan sangat keras gitu. Kenapa demikian kok digambarkan lebih keras dari batu? Ada lanjutannya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang mengeluarkan anhar. Anhar itu sungai ya. Wah, subhanallah. Ada sungai dari batu ya. Ya, secara sejarah historis tentunya kan air memancar dari batu dulu ya. Di zaman Nabi Musa. Tapi di sini kalimatnya al-anhar, berarti lebih luas lagi dari sekedar apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang menjadi sumber keluarnya, pelahirnya sungai, ada juga yang menjadi sumber air batu itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu ada yang jatuh semata-mata takut oleh Allah. Cuma kita tidak tahu jatuhnya batu karena takut oleh Allah. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini qulubukum, tiba-tiba di sini ya'malun mereka. Kenapa tidak ta'malun kamu juga? Dari awal kan kamu, kok di sini jadi mereka? Maknanya sangat mendalam. Ketika ta'malun, ayat ini dihadapkan langsung kepada orang-orang yang keras kalbunya. Jadi sejak dari awal, summa qasat qulubukum, lalu kamu keras kalbu kamu, lebih keras dari batu. Batu saja bisa mengeluarkan air, batu bisa menjadi sumber air, sumber sungai. Kamu ini betul-betul keras dan Allah memperhatikan pekerjaan kamu. Nah, itu kalau ta'malun. Tapi kalau amma ya'malun, setelahnya mengingatkan keras keras sekali kalbu kamu, lebih keras dari batu. Batu saja bisa menahan air. Terus berpaling. Allah tidak akan lalai terhadap pekerjaan mereka. Gimana tuh kira-kira? Kalau tadi marah berhadapan, kalau setelahnya membelakang, ancaman yang keras. Dan sambil meremehkan. Berarti baik amma ya'malun atau amma ta'malun, ancaman yang sangat keras. Amma ta'malun, ancaman ditujukan langsung. Dan amma ya'malun adalah sudah berpaling. Cuma dengan amma ya'malun, maknanya meliputi orang yang memang disebut qasat qulubukum dan juga yang lain-lainnya. Sebab wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun ini meliputi semua orang yang memang tidak disebut. Jadi dengan bacaan ta'malun dan ya'malun lebih luas maknanya ketimbang hanya satu bacaan amma ta'malun. Nah, kalau kita menghayati ayat ini, wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, ketika dibaca ya'malun, maka si pembaca pun akan merasakan diawasi oleh Allah, akan merasakan didengar, dilihat oleh Allah, karena ya'malun. Tapi kalau amma ta'malun sehubungan dengan awal ayat, seakan-akan ini ditujukan kepada yang memang melanggar aturan Allah yang dibicarakan sejak awal, yaitu sejak ayat 71, wa idh qultum wa idh qatatum nafsan fadartum fiha, kemudian faqulna adribuhu bi ba'dih. Ini kan terus-terusan berhadapan nih. Amma kuntum taktumun. Ini antum, ini kamu, kamu, kamu semuanya. Jadi kalau amma ya'malun yang mereka kerjakan, kalau amma ta'malun yang kamu kerjakan. Itu perbedaan makna. Bila disebut kamu kerjakan, jelas susunan kalimat berhadapan dengan kamu yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Tapi kalau amma ya'malun, dua makna. Pertama, Bani Israelnya sudah ditinggal, diledek. Kedua, amma ya'malun ini meliputi semua manusia. Allah tidak akan lalai terhadap perbuatan yang mereka kerjakan. Siapa yang mereka kerjakan? Siapapun. Jadi kalimat amma ya'malun, amma ta'malun dibaca dua-duanya. Ini adalah mengingatkan hakikat sifat Allah, hakikat pengawasan Allah kepada semua manusia. Akan kita temukan lagi nanti pada, nah di sini kita temukan lagi nih. Ini banyak nih. Surat Al-Baqarah ayat 84. Kalau dibaca dengan dari riwayat siapa? Riwayat Kunbul ya. Thumma antumu haulai taqtuluna anfusakum wa tukharijuna fariqan minkum min diarihim tawaharun alaihim bil ismi wal udwan wa in ya'tukum usara tafduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. Di sini ada tiga tempat yang berbeda dengan hafaz. Tawahrun. Di situ tawahrun ya. Min diarihim tawahrun. Di sini ada tasydid tawahrun. Kemudian di sini tafduhum, di situ tufaduhum. Di akhir amma ya'malun, di situ amma ta'malun. Apa perbedaannya nih? Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum. Ini masih berbicara kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa. Kemudian kamu ini wahai Bani Israel adalah termasuk golongan mereka yang membunuh dirimu sendiri. Wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kamu usir segolongan dari kamu sendiri. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Tawaharun dan tawaharun. Di situ apa terjemahannya? Tawaharun. Ada terjemahannya enggak? Ya? Saling membantu. Ya. Tawaharun, kamu saling membantu. Asalnya tawahar itu tampil. Jadi tampil saling membantu ada satu dengan yang lain. Ketika dibaca tawaharuna, saling membantu begitu ringan. Saling membantu dalam hal apa? Saling membantu dalam berbuat salah dan berbuat dosa. Dorongan nafsu untuk bekerja sama dalam berbuat dosa begitu ringan. Tawaharuna. Tetapi berdorongan apa komunikasi emosional antara satu dengan yang lain sesama mereka, ini kan satu golongan ini. Untuk mencelakakan golongan yang lain dari satu golongan sendiri akan terasa berat itu. Ini kan sama-sama Yahudi. Sama-sama Yahudi atau bukan sama-sama Yahudi, sama-sama orang-orang yang memang musyrikin. Sama-sama orang kafir. Antar sesama mereka sendiri sebetulnya ada berat dan ada ringan. Dorongan nafsunya ringan, tapi fitrah manusia sebagai komunitas yang satu keyakinan, yang satu akidah, mencelakakan kelompok yang lain yang sama-sama juga satu akidah, itu sungguh berat itu. Jadi dengan bacaan tawaharun menggambarkan bahwa mereka saking didorong oleh nafsu begitu ringan saja untuk berbuat dosa. Tetapi mereka juga punya fitrah, fitrah kemanusiaan yang tentunya antara dorongan fitrah dengan dorongan nafsu di situ ada bertabrakan. Makanya sungguh berat kehidupan jadi orang Yahudi itu, berat sekali, karena selalu ada ketidakseimbangan antara dorongan nafsu dengan dorongan fitrah mereka. Jadi fitrah melarang, nafsu mendorong. Tawaharun, didorong oleh nafsu begitu ringan, alal ismi wal udwan, untuk membangkitkan perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi fitrah mereka sungguh terasa berat, makanya dilanjutkan dengan kalimat wa iyatukum usaratu faduhum dan tafduhum. Sehingga setelahnya di situ ada tawanan, di situ ada tawanan, mereka tukar menukar tawanan lagi. Karena memang masih merasa ingin membela lagi gitu kan. Itulah kehidupan orang-orang yang memang tidak berlandaskan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya dua bacaan tafduhum dan tufaduhum, tufaduhum saling. Saling memberi tawanan. Kalau tafduhum dari salah satu memberi tawanan. Nah, di sini jelas sekali bahwa orang-orang yang memang senantiasa jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya dihadapkan kepada suatu problem yang sangat sulit. Problem tuntutan fitrah manusiawi dengan problem tuntutan nafsunya. Gambaran dari kalimat tawaharun dan tawaharun. Tawaharun sesuai dengan bacaannya ringan. Tawaharun alaihim. Tawaharun kan tertahan. Di bacaannya saja tawaharun tertahan. Berarti ada ragu-ragu dalam berbuat dosa itu. Karena memang di situ aduh, itu kan masih satu marga dengan kita. Di situ kan masih satu keyakinan dengan kita. Masa diperangi? Lah, udah jangan berpikir begitu. Nah, di situ kan akan berantem antara tuntutan fitrah dengan tuntutan nafsunya. Itu antara lain ya, kalimat tawaharun dengan tawaharun. Kalimat tawaharun asalnya juga tatawaharuna. lebih ringan lagi sampai dihilangkan satu huruf. Sebab tawahara yatawaharu tatawaharuna. Jadi ada tak yang disembunyikan di situ, tidak dibaca. Ini pelajaran ilmu sharaf namanya. Memang belajar Al-Quran sangat berkaitan dengan ilmu bahasa sih. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang berkata, biar saya bukan latar belakang pesantren, biar saya tidak tahu bahasa Arab, tapi saya bisa kok memahami Al-Quran. Sungguh aneh pernyataan ini. Dan ini sudah dimuat di YouTube kalimat itu. Sungguh sangat aneh itu. Jadi dia belum tahu apa Quran. Emang sama Quran dengan terjemah. Tapi apakah orang itu harus dimusuhi? Jangan. Dia sudah punya semangat membaca terjemah, lumayan. Hanya tinggal kita tindak lanjuti, terutama murid-muridnya dia. Kita tindak lanjuti. Jangan dibiarkan tenggelam dalam pemikiran bahwa terjemah sama dengan Quran. Oh, tidak sama sekali. Nah, untuk mengalihkan tawaharun dan tawaharun saja tidak mungkin itu bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa bedanya tawaharun dengan tawaharun? Dan kalimat min jarim tawaharuna, tawaharun itu kan ada tak yang tersembunyi. Itu juga sulit diterjemahkan itu. Dan itu sangat penting untuk memang mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, kami nanti program Madinah Quran itu adalah harus sehari-hari pakai bahasa Arab. Biar betul-betul keluar dari sana, para sarjana itu bukan cuma semangat mengkaji, tapi juga memiliki ilmu memahami bahasa Al-Quran secara keasliannya. Bahasa Quran, bahasa Arab yang sangat tinggi bahasanya, di atas sekian bahasa-bahasa yang dimiliki manusia, termasuk bahasa Arab itu sendiri. Nah, lalu tafduhum dengan tufaduhum. Tafduhum artinya kamu menebus. Kalau tufaduhum, kamu dua pihak saling menebus. Nah, ketika dibaca tafduhum, kamu sangat berharap mampu menebus tawanan dari keluarga kamu yang ada di sana. Itu satu. Sekiranya tidak berlangsung saling menebus, kamu akan berjuang untuk menebusnya. Itu tafduhum. Bila dibaca tufaduhum, kamu kedua belah pihak saling menebus. Makanya udahlah, jangan berperangan gitu. Di akhir kan menyesal. Ada keluarga yang ditawan di sana, ada keluarga di sana yang ada ditawan di sini. Padahal sama-sama satu akidah, satu keyakinan. Tapi keyakinannya keyakinan yang salah nih ya. Ini keyakinan yang salah ini. Bukan umat Islam yang dibicarakan dalam ayat ini. Nah, kalau umpamanya di dalam keyakinan non-Muslim saja dirasa bahwa sengketa sampai menimbulkan perang itu adalah nyiksa diri dan menimbulkan rasa ada kontradiksi di dalam dirinya antara tuntutan fitrah dengan tuntutan nafsu, apalagi kalau fitrahnya fitrah Islamiyah, fitrah yang masih terpelihara dengan akidah tauhid, lebih lagi berlawanan. Kemudian tafduhum, menebus. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya pertempuran atas nama satu agama ya. Sangat mengerikan. Belum selesai ya di Suriah. Dua-duanya membawa nama agama lagi. Tapi sebetulnya kalau pemerintah Suriah sudah bukan membawa nama agama lagi. Sebab tentara Bashar Assad itu sudah menyuruh rakyatnya untuk sujud kepada foto Bashar Assad. Sudah menyuruh sujud dan disuruh mengakui Assad sebagai Tuhan, Bashar Assad sebagai Tuhan, sudah dipaksa begitu. Jadi sudah keluar. Hanya yang diperalat oleh Bashar Assad banyak umat Islam. Ini yang kasihan. Ya, wallahu alam, program Allah seperti apa ke depan. Kita hanya mampu berdoa agar umat Islam yang menjadi korban secara fisik mendapatkan nilai mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sangat kalau kita lihat baca berita betul-betul mengenaskanlah gitu. Ya, tadi sebelum berangkat saya melihat tawanan mati kelaparan kan. Sudah tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya udah ditawan bisa dimasukkan. Itu udah betul-betul jadi disiksa dengan tidak diberi makan dan minum sampai meninggal. Ya, mereka mati syahid insyaallah. Dan tentunya itu satu program lah antara ya pembantaian orang Sunni di Suriah dengan pembantaian di Palestina, dengan pembantaian di mana-mana. Al-kufru ala millatin wahidah, istilah para ulama, kekufuran itulah satu aliran, namanya berbeda tapi sebetulnya sama, yaitu mereka memusuhi al-haq min Allah, al-haq min Rabbi, mereka musuhi. Cara memusuhinya berbeda-beda. Dan Ariel Sharon sudah pergi dengan perjalanan komanya berapa? 8 tahun ya. 8 tahun dia mengalami koma. Itu mukodimah siksaan itu, DP itu. Siksaan yang sebenarnya nanti di akhirat, di dunia belum. Cuma dengan siksaan di dunia menjadi pelajaran mestinya oleh bagi orang-orang Yahudi. Karena dia kan pembantai utama, yang jadi korban adalah kaum muslimin, demikian banyaklah yang sudah dibantai oleh Ariel Sharon ini. Dan dia diperlihatkan oleh Allah bahwa Allah membenci dia, memurkai dia sejak sebelum dikubur. Ya, saya lihat fotonya dia menjelang meninggal kayak gitu, sudah tampil sebagai kerangka ya. Sudah enggak ada. Enggak ada tampilan wajahnya lagi. Tapi memang masih bernapas itu. Ngeri sekali itu, baru di dunia siksaan kayak begitu, bagaimana di akhirat. Allah Maha Kuasa dan Allah menyayangi hamba-hambanya. Dan tentunya kembali kepada diri kita, kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu